ini kalimat ini saya sering, setiap kali saya harus sampaikan. Di kantor juga demikian. Kita harus semangat, ya. Mau ketemu orang kalau enggak punya antusias, enggak punya semangat, kita enggak punya pengaruh apa-apa, ya. Jadi harus tetap semangat. Ini banyak hari ini yang enggak hadir, kursi-kursi kosong. Pada belum move on kali ya. Masih terus memimpikan Ahok jadi gubernur. Ya, enggak apa-apa. Yang penting jangan lama-lama. Karena jadi saya ingat Tuhan Yesus pernah bilang kan, jangan terus tangisin dia, tapi hai Yerusalem, tangislah dirimu sendiri ya. Kita boleh lihat Ahok menjadi teladan, tapi jangan lupa kita juga boleh melihat apa kekurangan dia dan kita perbaiki. Dan bukan hanya berhenti di situ, tetapi pada diri kita, jadilah Ahok-Ahok yang lain, kan begitu ya. Jangan euforia terus, tapi kita sendiri tidak meneladani, tidak ada aksi, tidak ada action seperti Ahok ya. Mari Bapak Ibu, kita kembali kepada pokok permasalahan kita pada pagi ini, yaitu tema kita, kerajaan yang terhukum ya. Ini bagian dari doktrin keselamatan. Kita melihat benang merah perjalanan hidup Salomon dengan kerajaan Israel, dengan keselamatan yang Tuhan sudah rencanakan di dalam hidup kita. Nah, minggu lalu kita sudah dikupas banyak sekali ya, Pak Pendeta Selamat kemarin bicara soal bagaimana kebijaksanaan, bagaimana hebatnya hikmat Salomo yang Tuhan berikan kepada dia. Baik dari segi hikmat dia memutuskan setiap permasalahan yang ada pada Bani Israel, juga kekayaannya, kemasyurannya, tidak hanya di dalam negeri itu sendiri. Rakyat yang makmur, rakyat yang sejahtera, tetapi pengaruhnya begitu lebar kepada sekitar-sekitar kerajaan-kerajaan yang ada di situ, Mesir dan lain sebagainya. Kepada setiap suku yang ada di situ, kepada Sidon, ya, kepada bahkan sampai ke negeri tetangga Mesir, Asia, ya, pengaruh kekayaannya begitu masyhur, begitu termasyhur. Penguasaannya akan perdagangan yang hebat, hubungan diplomasinya yang begitu hebat. Kita lihat bahkan raja salah satu raja Hiram yang turut membantu bagaimana persiapan pembangunan rumah Tuhan dan istana Salomo. Demikian hebatnya Salomo dikagumi. Kita sudah dibukakan itu. Bahkan setiap bangsawan yang punya anak yang cantik-cantik dikawinin, ya, sehingga amanlah, tentramlah negeri Salomo, kan begitu. 700 tercatat istrinya dan ada 300 biarannya, yaitu gundik-gundiknya, ya, 300. Ya, gundik-gundik kan nggak resmi itu, kawin siri segala macam itu termasuk, kan seperti itu. Nah, itu ada 1000 tuh total, ya. Jadi apalagi yang mau dilawan? Semua juga kecut itu. Gondok sama Salomon, gondok pasti. Kesel-kesel, tapi enggak berani ngunjuk gigi. Enggak ada yang berani lawan Salomon. Begitu hebatnya pengaruhnya Salomon pada ketika itu. Itu yang kemarin sudah dikupas panjang lebar oleh Pak Selamat. Ya. Nah, semuanya itu kisah-kisah yang minggu lalu, ya, itu berjalan ada ujungnya, ada akhirnya. Setelah 40 tahun kemudian, dia berkuasa, dia wafat, dan apa yang terjadi? Hukuman itu datang, dan Tuhan sudah tetapkan sebelumnya bahwa Tuhan akan membuat binasa, mencabik kerajaan ini kalau memang tidak taat kepada Tuhan. Nah, itu yang sudah Tuhan katakan dari semula. Semuanya itu bermula dari ketidaktaatan Salomo kepada Tuhan, ya. Tidak, Salomo tidak seperti Daud ayahnya. Meskipun Daud kita tahu berzina, ya. Daud punya dosa ya. Tetapi Daud memegang teguh apa yang sudah menjadi perjanjian Tuhan dengan Daud. Ya. Daud taat sampai akhir hayatnya. Sehingga kerajaan dari keturunan Daud ya, itu terpelihara sampai Salomo. Memang waktu Salomo masih hidup, kerajaannya masih bagus, kerajaannya masih terpelihara, ya. Jadi Saul dulu raja pertama bangsa Israel, ya, boleh berjalan dengan baik, rakyat dipimpin dengan baik. Masuk zamannya Daud juga begitu. Salomo masih bagus, tapi itu karena apa? Nah, nanti kita lihat bahwa sesungguhnya belas kasih Tuhan yang begitu besar kepada Daud sehingga pencabikan pembelahan kerajaan Israel belum terjadi pada zamannya Salomo. Meskipun Salomo sudah berkelimpangan dengan dosa, itu akan dicabik setelah Salomo mengakhiri masa tahtanya, masuk pada anaknya Rehabiam, ya. Kita akan lihat itu nanti. Mungkin saya berpikir pada masa tuanya Salomo tidak ada banyak pekerjaan, tidak ada banyak PR. Salomo tadi sudah kita tahu dikelilingi oleh serikatnya, oleh teman-temannya, oleh kerajaan-kerajaan lain. Jadi aman, tidak ada yang nyerang. Tidak ada, bahkan kita lihat hampir tidak ada peperangan ya sepanjang Salomo menjadi raja. Mungkin terus dia udah pada masa tuanya hanya kipas-kipas, duduk dengan tenang, dengan manis, menikmati istrinya yang begitu banyak, gudik-gudiknya, terus tari-tariannya, nyanyi-nyanyiannya yang dia disinggah sana dengan bersenang-senang, terlena begitu ya, karena tidak ada gejolak apa-apa dengan negerinya. Mungkin saya berpikir seperti itu. Dan dia lupa bahwa sesungguhnya peperangan itu bukan hanya fisik ya. Tetapi ada peperangan-peperangan yang bersifat rohani, peperangan-peperangan di udara ya oleh si jahat itu. Nah, jadi teringat kata Tuhan Yesus, berjaga-jagalah dan berdoalah. Nasihat Tuhan Yesus di Taman Getsemani untuk murid-muridnya. Berjaga-jagalah. Artinya, terus dekat sama Tuhan. Berdoa, bicara sama Tuhan. Berjaga-jaga, baca firman Tuhan, dengarkan Tuhan. Mungkin inilah yang menjadi kealpaan oleh Raja Salomo. Sehingga dia harus jatuh dalam dosa. Kalau kita lihat urutannya dia, sudah jelas. Tuhan itu begitu maha kasih. Tuhan itu enggak langsung hukum Salomon. Yang tadi kita lihat di depan, 700 istri, 300 gundik, itu sudah pasti pelanggaran ya. Jadi, mari kita lihat apa yang sesungguhnya terjadi dengan Raja Salomon pada masa tuanya. Kita lihat ya. Sorry, kelewat. Iya. Nah, kisah kemerosotan rohani Salomon. Kita baca. Saya akan bacakan firman Tuhan dulu dari satu raja-raja. Satu raja-raja 11 ayat 1 sampai 34. Banyak ya. Saya bacakan untuk kita. Atau bergantian ya, saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2 ya, dan seterusnya. Satu Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 34. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Iya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan, sembahan orang Amon. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah dua kali menampakkan diri kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Sesudah Daud memukul kalah orang Edom, maka Panglima Yoab pergi menguburkan orang-orang yang mati terbunuh, lalu menewaskan semua laki-laki di Edom. Tetapi Hadad melarikan diri bersama-sama dengan beberapa orang Edom dari pegawai-pegawai ayahnya dan mengungsi ke Mesir, adapun Hadad itu masih sangat muda. Hara demikian disayangi Firaun sehingga diberikannya kepadanya seorang istri, yakni adik istrinya sendiri, adik permaisuri Tahpenes. Ketika didengar Hadad di Mesir, bahwa Daud telah mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan bahwa Panglima Yoab sudah mati juga, maka berkatalah Hadad kepada Firaun, biarkanlah aku pergi ke negeriku. Allah membangkitkan pula seorang lawan Salomo, yakni Rezon bin Elyada, yang telah melarikan diri dari tuannya, yakni Hadadezer Raja Zoba. Dialah yang menjadi lawan Israel sepanjang umur Salomo. Ia mendatangkan malapetaka sama seperti Hadad. Ia muak akan orang Israel dan menjadi raja atas Aram. Inilah alasannya mengapa ia memberontak terhadap raja. Salomo mendirikan Milo dan ia menutup tembusan tembok kota Daud, ayahnya. Pada waktu itu ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia, orang Silo itu mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru. Dan hanya mereka berdua ada di padang. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagianmu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Asitoret, Dewi orang Sidon, kepada Kamos, Allah orang Moab, dan kepada Milkom, Allah Bani Amon. Dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya. Ya, jadi kita melihat bagaimana hukuman Tuhan atas Salomo karena kemerosotan, ketidakbecusan Salomo pada masa tuanya. Bukan hanya pada masa tuanya, tetapi kita lihat begitu dia naik tahta saja sudah banyak hal-hal yang dilakukannya. Kita melihat pertama bagaimana kehidupan asmaranya. Ya, kalau kita lihat di ayat 1 sama 2. Bahkan jauh sebelumnya dari zaman Musa pun Tuhan sudah berfirman di Keluaran 43 ayat 16 bahwa sesungguhnya bukan saja boleh mengawinin, bahkan banyak perempuan yang kamu kawinin. Sesungguhnya Tuhan sudah melarang bahwa Salomo tidak boleh mengawini orang-orang asing, perempuan-perempuan asing. Itu larangan pertama. Salomo melanggar di dalam kehidupan asmaranya, sudah tidak benar. Ya. Kedua, hidupnya poligami tadi katakan. Jangankan kawin lebih banyak, satu aja enggak boleh. Bergaul aja bahkan tidak boleh sama perempuan-perempuan itu. Jadi hati-hati jangan pacaran sama orang asing ya. Adik-adikku yang lain itu yang masih pacaran, hati-hati, Tuhan sudah melarang. Di perjanjian baru juga Tuhan bilang, supaya carilah pasangan yang seimbang, seimbang ya. Banyak hal yang kamu bisa imbangkan dari berbagai segi ya, terutama dari imanmu ya. Kemudian dia hidup dengan poligami ya. Banyak 700 istri, bahkan kawin yang sama gundik-gundik 300 lagi. Perempuan simpanan, jangan-jangan itu tidak kawin ya. Bukan kawin siri, tidak kawin sama sekali, tapi simpanannya. Gundik itu kalau kita buka bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, gundik itu perempuan piaraan, ya, perempuan simpanan, ya, di tower sebelah tower apa tuh, ada apartemen, nah itu biasanya banyak gundik-gundik itu. Terus dulu terkenal yang di Pulau Mas ya, towers itu, sekarang udah dirubuhin, bangun baru lagi. Itu juga banyak simpanan orang itu, katanya gitu loh. Nah, apalagi pelanggaran yang dilakukan? Ya, jelas Tuhan memerintahkan Daud harus menggang janji. Daud harus taat, hanya menyembah kepada Tuhan Allah Israel. Monoteis ya, mono, satu. Satu Tuhan. Tapi sekarang apa? Dia menjadi politeisme. Banyak Allah yang disembah, Allah istri dari Sidon, Allah dari Mesir, Allah dari Edom, Allah dari macam-macam, ya. Istrinya kan banyak, entah mungkin 700 kali apanya, kuilnya, tapi enggak lah kali ya, enggak sampai segitu banyak. Memang Alkitab tidak catat, tapi jelas banyak disebut-sebutin orang Set, orang Sidon, semua ya, perhala semua itu. Istri-istrinya pada masa tuanya ngajak Daud. Mungkin awal Salomo mungkin awal-awalnya hanya nemenin aja, nganter ke kuil istrinya. Lama-lama dirayu-rayu ikut ya. Lama-lama dia nyembah kepada, tidak lagi terpaut kepada Allah. Tidak lagi menyembah kepada Allah, tapi kepada. Atau dia campur adukan ya. Jadi sinkritis, nyembah Allah. Israel juga Tuhan Allah juga nyembah kepada berhala-berhala yang lain. Nah. Dan yang paling utama sekali adalah janji yang dilanggar oleh Salomo. Ya, di ayat 9 dan 10. Kalau kita buka Raja 1 Raja-Raja ayat 6 12 ya. Coba kita lihat satu ayat. 6:12. Saya bacakan firman Tuhan. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku, dengarkan, segala ketetapanku, ini firman Tuhan, dan melakukan segala peraturanku, Tuhan katakan, dan tetap mengikuti segala perintahku, dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu, yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu. Ya. Jadi jauh-jauh hari sebenarnya waktu Daud mulai membangun, naik tahta, bangun bait Allah, Tuhan sudah ingatkan itu. Satu lagi saya mau bacakan pasal 9 ayat 6. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang kepada segala perintah dan tetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namamu, namaku itu, akan kubuang dari hadapanku, maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan ini terjadi kemudian, ya. Orang tidak memandang sebelah mata lagi kepada Rehabiam ketika anaknya naik sebagai raja menggantikan Salomo. Karena ketika itu Tuhan sudah membelanya. Apakah hukuman yang Tuhan jatuhkan kepada Salomo? Setelah kita melihat apa yang sudah Salomo kerjakan. Hatinya tidak terpaut kepada Allah lagi. Dia sudah menyeleweng. Dia sudah tidak lagi mengikuti peraturan dan ketetapan Tuhan. Inilah hukuman yang Tuhan berikan. Ancaman demi ancaman. Bahkan sampai puncaknya nanti kita lihat. Bagaimana kerajaan Salomo itu hampir punah. Hampir lenyap sama sekali. Ya. Pertama, Tuhan membangkitkan Hadad. Kita tahu Hadad ini adalah orang yang sudah melarikan diri sebenarnya. Dia adalah turunan Raja Edom. Ya. Selama Daud berkuasa, Hadad ini sudah menyingkir ke Mesir. Tapi dia mendapat hati daripada Raja Mesir. Dia masih dihidupkan oleh Raja Mesir dan dipiara dan bahkan diberikan iparnya, adik iparnya sebagai istri. Ya, Raja Mesir ketika itu sangat menyayangi dia. Dia merupakan seorang pemuda yang cakep, ya, Alkitab tadi kita lihat. Setelah Daud sudah enggak ada, panglima gagah perkasa Yoab juga sudah mati, dia balik, dia datang. Ya. Dia datang melawan Salomo. Ini mulai ancaman kepada Salomo. Kemudian ada lagi Rezon. Rezon juga orang dulu mengungsi, lari ketika zamannya Daud. Terpukul lari ke Damsik. Di Damsik dia diangkat. Dia menjadi raja. Dia aslinya orang Aram, ya. Rezon bin Eliada. Ada raja Aram yang menyusun kekuatan dalam pelariannya di Damsik. Ia menjadi lawan Israel sepanjang umur Salomo. Tadi kita baca. Ya, sepanjang umur Salomo diganggu terus sama dia. Ancaman yang bertubi-tubi Tuhan bangkitkan. Nah, kita lihat Yerobiam. Yerobiam aslinya adalah seorang pegawai di istana. Seorang pegawai daripada Salomo. Dia keturunan Efraim, ya. Tetapi dia lari, dia menjadi pemberontak. Kemudian dia kembali memimpin jemaat, ya, untuk demo seperti sekarang nih, ya, demo. Nah, itu ada juga, itu udah ada dari zaman dulu. Nanti kita lihat ketika Rehabiam naik sebagai raja, dia datang, dia bawa massa yang banyak, datang demo. Nah, nanti kita lihat apa yang terjadi. Kerajaan Salomo terpecah, ya. Di ayat 11 ayat 12 dikatakan demikian. Hukuman Tuhan atas dosa Salomo. Tuhan mengoyak kerajaan Salomo dan memberikan kepada seorang hamba Salomo. Yaitu tadi, hambanya tadi yang di istana, Yerobiam. Oleh karena Daud, Tuhan menunda, menyerahkan sebagian besar kerajaan Salomo kepada Yerobiam. Ya. Oleh karena Daud. Kenapa? Daud taat kepada Tuhan. Dan Tuhan memelihara perjanjian itu. Kalau kita lihat, sebenarnya Tuhan sudah melakukan perjanjian pertama sekali waktu Adam, terus Abraham, Ishak, Yakub, kemudian kepada Daud. Ya. Apakah berhenti sampai di situ perjanjian Tuhan akan keselamatan yang diberikan kepada kepada Adam, kepada keturunan Abraham dan sampai kepada bangsa Israel? Perjanjian inisiatif atas Tuhan kepada Daud, apakah habis di situ karena dosa dari bangsa Solomon? Kita akan lihat itu nanti, ya. Atau Tuhan masih pelihara? Ya. Nah, hukuman yang Tuhan jatuhkan tadi, yang puncaknya adalah pemecahan akan kerajaan Israel itu terjadi ketika Salomo sudah mengakhiri tahtanya dan anaknya Yerobiam, Rehabiam naik sebagai tahta. Sebelum kejadian itu, ada nubuat Nabi Ahia, di perjalanan dia ketemu Yerobiam, dia berkata kepada Yerobiam demikian, Yerobiam akan menjadi raja Israel dari 10 suku, dan Tuhan sisakan satu suku kerajaan Yehuda turunan Salomo. Semua itu karena Daud, Ahia sampaikan firman Tuhan. Karena Tuhan memilih Daud, karena Tuhan sudah memilih Yerusalem. 3. Semua itu Tuhan lakukan karena Salomo telah meninggalkan Tuhan dan berpaling kepada ala-ala lain. 4. Tuhan akan menyerahkan kerajaan utara kepada Yerobiam setelah Salomo mati. Ya, tapi bukan zamannya Salomo. Tuh, di situ kita masih melihat begitu Tuhan masih mengasihi Salomo. Ya. Sehingga Salomo tidak melihat lebih pedih lagi, lebih sedih lagi bagaimana Yerobiam memimpin pemberontakan. Yerobiam yang tadinya lari dari istana, sekarang balik dan membawa 10 suku. Tuhan masih mengasihi Salomo. Tuhan biarkan Salomo mati dulu, baru itu terjadi. 5. Melalui Ahia, Tuhan juga mengingatkan raja yang baru ini, yang pemberontak ini, Yerobiam. Ya. Peringatan itu adalah Tuhan berjanji akan memberkati Yerobiam apabila mengikuti perintah dan ketetapan Tuhan seperti Daud. Perhatikan, Tuhan panjang sabar, Tuhan tetap setia. Ya. Tuhan ingatkan dari awal. Yang terakhir, 6. Keturunan Daud akan direndahkan tapi sementara. Melalui Nabi Ahia, Tuhan sampaikan. Orang akan menghina, orang akan tidak lagi melihat Israel, udah enggak ada apa-apanya. Ya. Turunan Daud akan terhina, tapi sementara Tuhan, karena Tuhan masih menyimpan kasih-Nya yang begitu dalam, yang terus akan memelihara keturunan Daud. Rehabiam naik tata. Kita lihat kalau di pasal 12-nya sudah diceritakan. Rehabiam dinobatkan sebagai Raja Israel menggantikan Salomo. Rehabiam tidak mendengarkan nasihat orang tua ketika Yerobiam datang menghadapnya. Ya, membawa masa datang. Yerobiam menuntut kembalikan hak mereka. Ya. Seperti zaman Daud. Mereka datang supaya tidak dibebani dengan pajak. Tidak dibebani dengan pada zaman yang mereka alami, kesulitan-kesulitan yang mereka alami. Mereka tuntut kepada raja yang baru nih, Rehabiam. Raja yang baru ini begitu jumawan, begitu sombong. Memang sih dia minta pendapat orang tua-tua yang masih ada, zamannya bapaknya masih jadi raja, tapi masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Ya. Nasihat orang tua-tua itu dikatakan, dengerin supaya kamu boleh memimpin mereka dengan baik, supaya mereka menjadi hamba-hambamu di negeri ini, supaya enak hidupnya. Tapi Rehabiam tidak mendengarkan itu. Rehabiam malah mendengarkan penasihat-penasihat mudanya, konco-konconya, ya, pembisik-pembisik di sekitarnya. Yang minim pengalaman, yang juga sombong seperti dia, melakukan dengan cara kekerasan, tidak seperti ayahnya, ya, dari segi diplomasi, hikmat daripada Solomon, tidak ada pada Rehabiam. Rehabiam mendengarkan apa yang menjadi kawan-kawannya yang muda, menasihati supaya mengambil jalan dengan kekerasan. Akhirnya, Yerobiam ditolak bersama dengan massa jemaah. Dan mereka mulai semakin ganas, mereka semakin berani. Yerobiam mulai dengan berani mengajak 10 suku itu untuk memberontak kepada raja yang baru nih, Rehabiam. Akhirnya mereka memisahkan diri. Yerobiam memberontak, memisahkan diri bersama 10 suku Israel. Mereka pergi berkemah ke daerah Efraim. Mereka tinggalkan ya raja yang baru ini, Rehabiam. Tinggallah satu suku, ya, tinggallah Yehuda, ya, dan Benyamin dikatakan. Bahkan Rehabiam ketika itu, kalau kita baca di pasal 12, menyusun kekuatan, dia mengumpulkan tentara untuk menyerang kembali 10 suku itu. Menyerang Yerobiam yang berontak. Tetapi Tuhan mencegah mereka melalui Nabi Semaya, kalau kita lihat nanti di situ, pasal 12. Dan mereka tidak jadi menyerang. Akhirnya Yerobiam dengan 10 suku itu dinobatkan menjadi raja. Berpisah 10 suku ke utara, sisa Yehuda dan Benyamin di selatan. Kerajaan Israel dan Yehuda, selatan dan utara. Tuhan masih begitu mengasihi. Dinasti Daud tidak punah habis semua. Rehabiam, kalau ketika itu dia menyerang, perkiraan saya, kalau dia menyerang dan Tuhan tidak mencegah dia, maka habislah dia. Karena Yerobiam dengan 10 sukunya lebih banyak. Dan Yerobiam juga terlatih dari zamannya bapaknya, Salomo. Dia mengusikan diri, dia juga pasti mempersiapkan diri dengan baik. Makanya dia berani datang untuk menghadap Rehabiam. Untung karena cinta kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga keturunan Daud tetap terpelihara melalui garis keturunan Yehuda. Dan kita tahu, inilah yang terus dipelihara Tuhan sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang dikatakan sebagai turunan Daud. Tuhan sudah merencanakan jauh sebelumnya. Dan rencana Tuhan tidak akan pernah bisa digagalkan oleh manusia. Nah, hari ini kita belajar banyak hal tentang Salomo yang jatuh ke dalam dosa. Bagaimana karena hatinya tidak terpaut kepada Tuhan, dia menyembah kepada ilah-ilah lain. Salomo tidak taat kepada perintah dan ketetapan Tuhan. Akhirnya Tuhan tidak sayang-sayang. Meskipun sebagai pilihan Salomo, kurang apa Salomo? Mendirikan bait Allah. Tuhan mau dua kali dicatat di sini, di firman Tuhan katakan. Datang kepada Salomo, menampakkan diri kepada Salomo. Tetapi Tuhan tidak sayang-sayang untuk menghukum Salomo yang berdosa. Kita belajar satu hal. Konvenan, perjanjian yang dilanggar oleh Salomo. Tadi saya bilang, konvenan itu perjanjian keselamatan yang Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah tetapkan, dan itu inisiatif Tuhan sendiri. Kepada Adam, kepada Abraham, sampai kepada Daud. Sampai kepada Salomo, Salomo langgar itu. Ya. Tetapi Tuhan yang begitu mengasihi, Tuhan tidak pernah berhenti di situ. Tuhan pelihara perjanjiannya sampai kedatangan Tuhan Yesus. Semuanya itu karena inisiatif, bukan karena manusia. Perjanjian, konvenan yang diangkat, yang diikat oleh Tuhan atas manusia. Kalau kita sign kontrak ya, perjanjian, kalau saya ngangkat karyawan biasa kalau kontrak, itu ada sign di atas materai, sah. Saya satu di atas materai, dia satu di atas materai. Ya. Tapi itu sejajar, karena prinsip saling menguntungkan. Perusahaan butuh tenaga aja, dia butuh upah dari perusahaan. Itu sejajar. Tidak ada satu pihak bisa membatalkan secara sepihak kalau tidak ada pelanggaran. Ya. Tetapi ini lain. Tuhan yang membuat perjanjian. Tuhan lebih tinggi, manusia lebih rendah. Tuhan yang siapakah manusia ciptaannya? Siapakah Tuhan sehingga bisa sejajar perjanjian itu? Tidak. Tetapi Tuhan yang lebih tinggi. Tetapi Tuhan mau mensejajarkan dengan manusia, mengangkat perjanjian. Ya. Tidak ada keuntungan Tuhan dari pihak manusia, tetapi yang ada adalah manusia mendapat perjanjian keselamatan dari Tuhan. Nah, Tuhan angkat perjanjian itu, Tuhan bikin untuk manusia. Tadi saya katakan, disampaikan pertama perjanjian itu melalui kepada Adam. Tuhan mengangkat. Terus kepada Nuh, kepada Abraham, kepada siapa lagi? Ishak, kepada Musa, ya, Musa juga ya, kepada Musa, Keluaran 24 ya, ayat 4 dan 8. Dan terakhir kepada Daud. Ya. Begitu besar dosa Salomo tetap Tuhan pelihara. Turunannya tidak habis. Masih ada Rehabiam nanti seterusnya dan seterusnya. Satu suku Yehuda yang menjadi turunan Daud nanti sampai kedatangan Tuhan Yesus. Sebagai orang percaya, kita sekarang sudah terikat dengan perjanjian dengan Tuhan. Yang tadi terus sampai kepada kita, perjanjian melalui kelahiran Tuhan Yesus. Sepatutnya kita bersyukur, kita berterima kasih. Kita mengingat bagaimana ketetapan dan perintah Tuhan yang harus kita jalankan dalam hidup ini. Kita jangan bermain-main dengan dosa. Lihat contoh Salomo, jangan diturutin. Ambil aja hikmatnya yang baik. Pinternya dia, kita ambil. Tapi jangan kawin banyak ya. Jangan cinta akan perempuan berlebihan kepada lebih daripada Tuhan dan hartanya. Dosa tetaplah dosa. Galatia 6 ayat 6, 7, dan 8 katakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sebagai orang percaya pewaris kerajaan sorga, siapakah kita sehingga Tuhan yang pernah menampakkan diri kepada Solomon dua kali pun dihajar. Apalagi kita, siapakah kita di hadapan Tuhan? Ingat itu. Senantiasa camkan itu, ya. Upah dosa tetap adalah maut, ya. Roma 6 ayat 23. Jangan menyepelekan masalah. Kita belajar dari Rehabiam. Dianggap sepele saja. Ada orang bikin pengaduan kepada kita. Seperti saya kalau di kantor, ya. Kalau ada karyawan mengeluh apa, ya saya harus tanggapi dengan baik. Ajak ngobrol dengan baik. Jangan mentang-mentang bahwa kita maksain kehendak. Bukan zamannya lagi. Dulu saya benar. Dulu saya pernah karyawan yang badung-badung saya ajak berantem tuh. Emang kamu bisa ngalahin saya? Udah keluarnya kita. Begitu pernah saya dulu. Bendul, betul. Wah, kurang ajar itu. Enggak benar itu. Saya sadar itu. Enggak boleh kita seperti itu. Apalagi sekarang zaman hukum ya udah transparan. Enggak bisa begitu. Jangan anggap masalah sepele. Jangan kau pikir dosamu yang kecil itu enggak apa-apa, ya. Tetap Tuhan akan menghukumi. Tunggu aja masanya. Seperti Solomon, pada masa tuanya dihukum. Mungkin kau juga nanti. Ayo bangkit. Minta ampun sama Tuhan. Jangan masalahkan sepelekan masalah-masalah dosa yang kecil. Yang terakhir, saya ingin kita belajar. Hidup dalam dan dipimpin oleh Roh. Ya. Di Taman Getsemani, doa Bapa kami Tuhan Yesus ajarkan. Ya. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Ya. Murid-murid Tuhan datang, berjaga-jagalah, berdoalah. Sebab apa? Daging ini lemah, berulang-ulang saya katakan. Ya, penurut roh kita, daging lemah. Keinginan daging, hawa nafsu dan segala keinginan daging di Galatia disebutkan di sana, Paulus sebutkan. Ya. Itu akan membuat kita terpengaruh seperti Salomon. Ya. Mana kuat dikelilingi dengan duniawi. Kita juga hidup di dunia ini. Kita gak akan mampu, gak akan kuat kita. Hanya satu-satu saja yang memampukan roh kita yang penurut ini untuk kuat menghadapi segala cobaan, pencobaan, segala musuh kita yang di udara. Hanya satu saja roh kita ini kuat. Kalau kita berpaut kepada Roh Kudus. Roh Tuhan itulah yang mengisi batin kita, jiwa kita, roh kita. Sehingga kita mampu menghadapi segala hawa nafsu dan keinginan daging. Makanya Tuhan Yesus katakan, berjaga-jagalah. Artinya apa? Baca firman Tuhan setiap hari. Saya setiap hari baca firman Tuhan. Saya terus pacu diri saya juga untuk PA pribadi terus. Jangan cuma kalau mau dipercaya mimbar aja baru PA ya, Harry. Juga kita semua. Belajar menggali firman Tuhan. Berdoa. Itulah hubungan yang senantiasa dialogis antara kita dengan Tuhan pencipta kita. Keakraban itulah menjaga kita supaya kita tidak jatuh ke dalam keinginan daging dan segala hawa nafsu. Mari kita belajar melayani dengan baik ketika kita sudah diisi oleh firman Tuhan. Ketika kita dekat kepada Tuhan, ketika kita mempunyai hubungan akrab dengan Tuhan, melayani pun tidak sekedar aktivitas. Ambil bagian di gereja, di kampusmu, di tempat kerjamu, dimanapun kita boleh melayani Tuhan. Dan ingat, kalau kamu dekat sama Tuhan, kamu akan peka dengan segala dosa, supaya kamu tidak terus berlarut-larut seperti Salomo. Tuhan tidak akan dipermainkan, jangan sesat, firman Tuhan katakan. Ya. Jangan main-main dengan dosa. Kita sudah melihat betapa Tuhan mencintai Salomo, tetap Tuhan memberikan hukuman kepada Salomo. Siapakah kita? Kita juga lebih daripada itu. Kalau kita berdosa, Tuhan akan menghukum kita.